السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا pada malam hari ini insyaallah taala yang mana ini jadwalnya Ustaz Abbas radhiyallahu taala namun qadarullah wa masyafa'al beliau kembali berhalangan sehingga tidak bisa mengisi kajian rutin beliau pada malam hari ini dan insyaallah taala kita kembali membacakan kalam dari al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan apa yang disebutkan oleh beliau tentang haqiqatul iman, tentang hakikat keimanan. Kemudian pada malam hari ini kita akan membacakan pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau setelah pembahasan tentang al-iman. Beliau menyebutkan arkanul kufur, rukun-rukun kekufuran. Jadi kekufuran memiliki rukun. Sebagaimana kita mengetahui al-iman lahu arkan. Ya, keimanan memiliki rukun yang ma'ruf. Ya, yang kita semua insyaallah mengetahuinya. Nah, demikian pula kekufuran ini memiliki rukun yang disebutkan oleh beliau di sini. Ya. Di selain kita mengetahui rukun iman, penting pula untuk kita mengetahui rukun-rukun kekufuran. Ya. Selain kita mengetahui kebaikan, penting untuk kita mengetahui kejelekan. Ya, untuk kita menghindarinya. Sebagaimana penyair mengatakan araftu syarran la li syarrin, lakin litawaqqi. Wa man la ya'rifu syarran min asy-syarri yaqa'u fi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, lakin litawaqqi. Akan tetapi dalam rangka untuk menjaga diri dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan ya, dari kebaikan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Nah, beliau menyebutkan di sini arkanul kufri arba'ah, rukun-rukun kekufuran ada empat. Al-kibru, yang pertama adalah al-kibru, sombong. Wal-hasad, yang kedua al-hasad, dengki. Yang ketiga al-ghadab, marah. Marah atau benci. Yang keempat syahwat, syahwat. Ini empat rukun-rukun kekufuran. Kemudian beliau menjelaskan di sini fal kibru yamna'uhu al inqiyad. Adapun sifat kibir, sombong, itu menghalangi seseorang dari ketundukan. Al-kibru akan menghalangi seseorang dari ketundukan. Nah, sebagaimana iblis yang tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini al-kibru, aba wastakbar. Nah, enggan dan sombong. Ya, merasa dirinya lebih hebat daripada Adam alaihissalam. Kemudian al-hasad. Al-hasad yamna'uhu qabulan nasihati wa badliha. Al-hasad ini menghalangi seseorang untuk menerima nasihat. Ya, untuk menerima nasihat dan memperhatikannya. Nah. Ya. Kemudian al-ghadab. Yang ketiga al-ghadab, benci ataupun marah. Ini yamna'uhu al-adla. Akan mencegah seseorang dari berbuat adil. Ya. Seorang ghadab dihinggapi rasa marah itu terkadang menghalangi dia dari berbuat adil. Ya, cenderung kepada perbuatan zalim. Ya, apabila dia tidak mengendalikan perasaan ghadabnya. Wasyahwah tamna'uhu at-tafarrugha lil ibadah. Adapun syahwat ini menghalangi seseorang untuk berkonsentrasi di dalam beribadah. Orang yang dihinggapi syahwat, dia tidak akan bisa berkonsentrasi ya, untuk beribadah kepada Allah. Ya, dihinggapi syahwat dunia, nah, tidak bisa konsentrasi, pikirannya dunia terus. Ya. Nah, ketika beribadah juga terpikirnya dunia, tidak konsentrasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza inhadama ruknul kibri sahula alaihil qiyad. Apabila telah hilang ya rukun kibir ya, itu akan mudah bagi dia untuk tunduk. Apabila kibir itu sudah hancur, rukun atau pondasi kibir, pondasi sombong itu sudah hancur, maka mudah bagi dia untuk tunduk. Ya. Mudah bagi dia untuk tunduk. Nah, dan dia akan cenderung untuk bersikap tawadhu, merendah. Wa idza inhadama ruknul hasadi sahula alaihi qaulun nushi wa badluhu. Apabila telah hancur pondasi hasad, sahula alaihi qaulun nushi, maka mudah bagi dia untuk menerima nasihat dan memperhatikannya. Ya. Gampang dia menerima nasihat. Wa idza inhadama ruknul ghadab sahula alaihi al-adlu wa tawadhu'. Dan apabila telah hancur pondasi atau sifat marah, mudah bagi dia untuk bersikap adil dan tawadhu', rendah diri. Wa idza inhadama ruknus syahwah sahula alaihi sabru wal ifaq wal ibadah. Dan apabila telah hancur pondasi syahwat, maka mudah bagi dia untuk bersabar dan menjaga diri serta beribadah. Nah, jadi ini. Kemudian beliau menyebutkan wa zawalul jibali an amakinha aisaru min zawali hadil arba' amman buliya biha. Dan bergesernya gunung dari tempatnya, ya. Bergesernya gunung dari tempatnya, aisaru min zawali hadhil arba'ah, itu lebih mudah daripada menghilangkan empat perkara ini. Subhanallah. Ya. Amman buliya biha, bagi orang-orang yang diberi musibah dengan keempat sifat ini. Ya. Bagi seorang yang telah mendapatkan bala dengan keempat sifat ini. Itu sangat sulit menghilangkannya, kata beliau, daripada menggeser gunung. Ya, kalau sudah keempat sifat ini, yang semua ini adalah penyakit hati, ya, sudah menancap pada diri seorang, sudah menjadi tabiat seseorang, itu akan sulit menghilangkannya. Illa man rahimahullah. Ya, kecuali bagi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walasiyama idza sarat hayatin rasikhah. Terlebih lagi apabila empat perkara ini sudah menjadi tabiat dia yang kokoh, ya. Sudah menjadi sifat dia, sifat yang sudah tertanam pada diri dia. Wa malakati wa sifatin tsabitah. Demikian pula telah menjadi malakat, ya, tabiat yang telah tetap. Fa innahu la yastaqimu lahu ma'a amalun albattah. Maka kalau sudah seperti itu, la yastaqimu lahu ma'a, maka tidak akan lurus, ya, amalan dia itu tidak akan lurus sama sekali dengan keempat perkara ini. Ya, tidak akan lurus amalannya. Wala tazku nafsuhu ma'a qiyamiha biha. Demikian pula amalannya tersebut, apabila dia memiliki sifat-sifat ini, maka amalan dia tersebut tidak bisa mensucikan dia. Ya, tidak bisa mensucikan dirinya. Wa kullama ijtahada fil amali afsadathu alaihi hadhil arba'. Setiap kali dia berusaha untuk beramal, maka empat perkara ini akan menghancurkan amalannya. Nah, ya, penyakit hati. Wa kullul afat mutawallidatan minha, dan setiap penyakit hati itu lahir dari empat perkara ini. Ya, dia banyak penyakit hati yang lain yang lahir dari perkara-perkara ini, empat perkara ini. Wa idza istahkamat fil qalbi aradhul batila fi suratil had. Dan apabila empat perkara ini telah menghujam dalam di dalam hatinya, ya, aradhul batila fi suratil had, dia akan melihat kebatilan itu gambarannya seperti al-had. Melihat kebatilan menjadi al-haq. Wal-haqqa fi suratil batil. Dan sebaliknya, al-haq akan tergambarkan pada dirinya itu menjadi batil. Nah, wal-ma'rufa fi suratil munkar. Dan perkara yang ma'ruf, ya, itu akan dipandang olehnya menjadi sesuatu yang munkar. Dan sebaliknya, wal-munkar fi suratil ma'ruf. Dan kemungkaran itu tergambarkan pada dia, ya, menjadi perkara yang ma'ruf. Wa qarrabat minhu dunya wa ba'adat minhu al-akhirah. Dan dunia semakin dekat, ya, semakin didekatkan baginya, sementara akhirah itu semakin jauh darinya. Nah, wa idza ta'ammalta kufral umami ra'aitahu nashi'an minha. Apabila engkau memperhatikan kekufuran umat-umat yang sebelumnya, itu semuanya lahir dari keempat perkara ini, al-kibr. Ya, kita mengetahui Fir'aun, bagaimana dia dengan kekufurannya, karena kibr, sombong. Nah, sombong, dia mengetahui kebenaran, dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta, zat yang mengatur alam semesta. Ya. Hanya saja dia sombong. Nah, sombong. Sehingga dia menjadi kufur. Demikian pula Qarun. Nah, dia menjadi kufur karena sombong. Ya, sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hasad. Nah, hasad ini sifat orang Yahudi, ya, ahlul kitab, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Orang-orang kafir, ya, orang-orang ahlul kitab, kebanyakan dari ahlul kitab, ya, itu menginginkan seandainya kalian itu kembali kepada kekufuran, ya, setelah datang kepada kalian al-haq, sebagai bentuk hasad dari diri mereka. Ya. Nah, sehingga mereka tidak mau menerima bahwasanya nabi yang terakhir itu datang, ya, muncul dari kalangan Quraisy. Ya, mereka tidak mengakui, padahal mereka tahu bahwasanya, ya, nabi yang terakhir itu akan datang. Nah, namanya Muhammad atau Ahmad disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang membawa risalah terakhir, ya, mereka mengetahui itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan Alkitab, ahlul kitab itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Tapi bagaimana? Mereka tidak menerima. Ya. Tidak bisa menerima mereka kalau nabi yang terakhir itu dari kalangan Arab, Quraisy, keturunan Ismail. Ya. Nah, karena mereka menginginkan nabi itu hanya dari kalangan Bani Israel, hasad, ya, dengki. Nah, wa 'alaiha yaqul 'adzab. Demikian pula keempat perkara ini, ya, disebabkan empat perkara ini itu terjadi azab dari umat-umat sebelumnya, diazab. Wa takunu khiffatuhu wa syiddatuhu bihasabi khiffatiha wa syiddatiha. Sehingga, ya, semakin besar keempat perkara ini pada diri seseorang, ya, maka semakin besar pula azabnya. Semakin ringan keempat perkara ini, maka semakin ringan azabnya. Faman fatahaha ala nafsihi fataha alaihi abwaba syurur kulliha ajilan wa ajilan. Nah, setiap kali seseorang membuka empat perkara ini pada dirinya, ya, maka dia telah membuka pintu-pintu kejelekan. Ya. Seluruhnya dia telah membuka pintu-pintu kejelekan seluruhnya ajilan wa ajilan. Baik cepat ataupun lambat. Nah, ya, setiap kali sifat-sifat ini menghinggapi pada diri seorang hamba dan dia tidak berusaha, ya, untuk menolaknya atau memperbaiki dirinya dari empat perkara ini, ya, maka dia telah membuka pintu-pintu kejelekan pada dirinya. Ya. Nah, karena itu seorang hamba hendaknya berusaha, ya, berusaha untuk mengobati dirinya dari empat perkara ini. Ya. Tidak ada yang merasa aman. Ya. Tidak ada satupun dari kita yang merasa aman dari empat perkara ini. Al-kibr, hasad. Nah, al-ghadab, syahwah. Ya. Sehingga seorang harus benar-benar memperhatikan dirinya, memperhatikan hatinya. Nah, yang sampai dihinggapi rasa kibr atau hasad. Apalagi sifat hasad ini, ya, sifat dengki. Nah, hasad maknanya adalah tamanni zawali ni'matil maqsud ilal hasid. Hasad itu maknanya adalah, ya, seorang yang berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang yang dihasadin, ya, orang lain itu pindah pada dirinya. Namanya hasad, dengki. Ya, dan hasad ini masuk akhlak madzmumah. Sifat yang tercela, kecuali dalam beberapa perkara seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi snatain. Tidak boleh seorang hasad kecuali dalam dua perkara. Ya. Apa aja itu? Yang pertama, rajulun atahullahu ilman wa huwa ya'malu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak boleh seorang hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, yang dia senantiasa mengamalkan ilmunya siang dan malam. Ya, ini boleh kita hasad. Ini pun sebenarnya bukan hasad namanya. Para ulama menyebutkannya ghibtah, bukan hasad. Ya. Nah, yaitu maknanya seorang menginginkan seperti yang ada pada orang lain, tapi dia tidak menginginkan nikmat itu hilang pada orang tersebut. Nah, ini namanya ghibtah istilahnya ya. Nah, seorang yang menginginkan nikmat seperti yang dimiliki orang lain. Orang lain punya harta banyak misalnya, kita ya berangan-angan supaya seperti itu, punya harta banyak supaya apa? Supaya bisa berinfak, ya, supaya bisa sedekah. Nah, seorang diberikan ilmu, kita berkeinginan supaya diberi seperti apa yang dia miliki, tanpa kita menginginkan nikmat yang ada pada orang tersebut hilang. Nah, ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, ya, dianjurkan dalam perkara-perkara seperti ini untuk apa, memotivasi seseorang. Nah, tapi kalau dia menginginkan ya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, maka ini hasad, dengki kalau bahasa kita. Ya, ada seorang diberikan kenikmatan, nah, dia nggak seneng, susah melihat orang lain seneng dan seneng melihat orang lain susah. Seperti itu, ini hasad. Berhati-hati. Ya. Dan sifat hasad ini merupakan penyakit yang menimpa banyak kalangan, ya. Baik alim maupun jahil. Yang alim ataupun yang jahil. Thalabul ilm ataupun awamun nas, penuntut ilmu ataupun orang-orang awam. Ya. Nah, dengan karakternya masing-masing. Nah, hasad di kalangan para duat misalnya. Ya, di antara para duat, para dai. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Karena apa? Dampaknya bisa menghancurkan dakwah. Seorang enggak senang misalnya melihat orang lain majelisnya lebih banyak. Ya, yang hadir kalau dia mengisi taklim lebih banyak. Sebenarnya kalau dia mengisi, ya, kok yang hadir sedikit, sehingga timbul hasad. Nah, ini seperti ini penyakit, ya, yang para ulama itu senantiasa mereka memperhatikan diri mereka. Nah, ya, senantiasa mereka berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari penyakit seperti ini. Waman aghlaqaha ala nafsi aghlaqa anhu abwaba syurur. Barang siapa yang menutup dirinya dari keempat perkara ini, maka dia telah menutup pintu-pintu kejelekan dari dirinya. Nah, ya. Jadi seorang memperhatikan kalau timbul, ya, tentunya kita mengetahui, ya, seorang mengetahui dirinya masing-masing. Ya, tidak bisa kita mendeteksi seorang, ya, memponis seseorang dengan sifat-sifat seperti ini. Nah, seorang mengetahui dirinya masing-masing dan berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit ini. Fa innaha tamna'ul inqiyad wal ikhlas. Karena perkara ini akan menghalangi seorang untuk tunduk dan ikhlas. Hingga amalnya menjadi tidak ikhlas. Wa taubah wal inabah. Demikian pula menghalangi dia untuk taubat. Ya. Menghalangi seorang untuk taubat serta inabah. Kembali rujuk. Nah, karena sombong seorang, nah, merasa dirinya sudah hebat, ketika salah diingatkan enggak mau menerima, apalagi yang mengingatkan yang mungkin levelnya di bawah dia mungkin, ya. Nah, secara sosial atau secara ilmu. Sehingga dia tidak mau menerima. Karena kiber, ya, sehingga menghalangi dia untuk taubat. Nah, kita perhatikan ahlul bid'ah, ya, mereka orang-orang Kalau dilihat dari sisi keilmuannya, mereka orang-orang berilmu. Tapi ketika mereka salah, diingatkan oleh para ulama, mereka tidak mau menerima. Ya. Kibir. Nah, ta'ali, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi. Wa qabulal haqqi wa nasihatal muslimin wa tawadhu'alillahi walil khalqihi. Ya, akan menghalangi seorang dari menerima al-haq dan nasihat dari kaum muslimin. Ya, serta menghalangi seorang dari bersikap tawadhu kepada Allah dan kepada makhluknya. Kemudian waman sya'u hadhil arba'ati min jahlihi bi rabbihi wa jahlihi bi nafsihi. Apa yang menyebabkan seorang bisa terjangkiti penyakit-penyakit ini? Ya, kata beliau, keempat perkara ini muncul dari seseorang akibat apa? Akibat jahlihi bi rabbihi. Karena kebodohan dia terhadap Rabb-nya. Tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengetahui hakikat dirinya. Wa jahlihi bi nafsihi, dan kebodohan dia tentang dirinya. Kebodohan dia terhadap dirinya. Fa innahu law 'arafa rabbahu bi sifatil kamal wa nu'itil jalal wa 'arafa nafsahu bin naqais wal afat lam yatakabbar. Karena apabila seseorang ya mengetahui, mengenal Rabb-nya ya, dengan pengenalan yang hakiki, pengenalan yang dalam, benar-benar dia mengilmui tentang Rabb, ya, bisifatil kamal, dengan sifat-sifat al-kamal, sifat-sifat kesempurnaan, wa nu'util jalal, demikian pula dengan sifat-sifat kemuliaan, dan dia mengetahui, ya, mengetahui dirinya, bahwasanya dirinya itu penuh dengan nataqis, penuh dengan kekurangan, serba kurang, wal afat, demikian pula penuh dengan celaan, lam yatakabbar wa lam yadhab, maka dia tidak akan sombong dan tidak akan marah. Wa lam yahsud ahadan ala ma atahullah, dan dia tidak akan hasad kepada seseorang pun terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang tersebut. Dia mengetahui dirinya. Memang seorang manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak memiliki apa-apa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki hamba-hambanya. Sehingga seorang tidak perlu ya untuk merasa takabur. Bagi seorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mengetahui hakikat dirinya, dia tidak akan takabur, tidak akan sombong. Bahwasanya apa yang diperoleh oleh dia, apa yang dia miliki itu semata-mata pemberian dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, itu semua akan hilang. Ya. Demikian pula orang seorang ya yang dia memiliki banyak kekurangan. Nah, dia ketika dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur rezeki bagi hamba-hambanya, dia akan mengetahui bahwasanya tidak perlu seorang untuk merasa rendah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketakwaan yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Bukan kedudukan, bukan harta, bukan jabatan. Nah, ya. Ketakwaan seseorang bukan semata-mata ilmu, tidak. Ya. Seorang pula kalau dia memiliki ilmu yang banyak tapi tidak bertakwa kepada Allah, ya, dengan orang yang sedikit ilmunya tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih mulia. Nah, fa innahu Fa innal hasad fil haqiqah naw'un min mu'adatillah. Karena sesungguhnya al-hasad ini pada hakikatnya adalah suatu bentuk permusuhan kepada Allah, ya. Suatu bentuk permusuhan, protes, ya, tidak terima terhadap Allah. Dia tidak terima seorang diberikan oleh Allah anugerah, seorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Seolah-olah dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innahu yakrahu ni'matallahi 'ala 'abdihi wa qad ahabbaha Allah. Karena sungguhnya dia tidak suka kenikmatan yang diperoleh oleh seorang hamba dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Ya. Nah, wa yuhibbu zawalaha. Sementara dia menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada seseorang tapi dia enggak senang. Seolah-olah dia protes dengan takdir Allah. Protes. Nah, wallahu yakrahu dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci yang demikian, fahuwa mudhadu lillahi wa fi qada'ihi. Dan dia menentang Allah Subhanahu wa taala fi qada'ihi wa qadarihi. Dalam qada Allah dan qadarnya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi wa karamatihi. Demikian pula dia menentang, ya, kecintaan Allah dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walidzalika kana iblisu aduwahu haqiqatan. Oleh karena itu, ya, sesungguhnya iblis itu adalah musuh Allah yang hakiki. Nah, iblis adalah musuh Allah yang hakiki. Kenapa? Li'anna dzambahu kana an kibrin wa hasadin. Karena dosa iblis itu karena apa? Kibir dan hasad. Dua perkara. Ya, karena kibir dan hasad. Ini iblis. Nah, kibir, sombong, merasa hebat. Ya, merasa lebih mulia dirinya karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya, dengan analogi apa? Analogi dia merasa api lebih mulia daripada tanah. Ya, padahal kenyataannya tanah lebih mulia daripada api. Demikian pula hasad. Ya, hasad, dengki terhadap Nabi Adam. Ya, dengki terhadap Nabi Adam karena Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, iblis merasa hasad, dengki, tidak terima. Ya, kenapa Nabi Adam lebih dimuliakan? Nah, fatal uhataini sifatain bima'rifatillahi wa tauhidihi wa ridha bihi wa anhu wal inabati ilaih. Ya. Lalu solusinya bagaimana? Maka untuk melepaskan dari kedua sifat ini, ya, sifat kibir dan hasad, yaitu dengan apa? Bima'rifatillahi wa tauhidihi wa ridha bihi. Dengan mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Ya, dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah, seorang mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula ridha. Dia ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya dan apa yang diberikan kepada orang lain, bahwasanya itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa qalul ghadab bi ma'rifati nafsi. Demikian pula untuk melepaskan al-ghadab, marah, dengan mengenal dirinya. Ya. Untuk menghilangkan marah atau benci dengan mengenal dirinya, ya, bahwasanya dirinya lemah, dirinya butuh terhadap orang lain. Wa annaha la tastahiqqu an yaghdhabalaha wa yantaqimalaha. Dan bahwasanya dia tidak berhak untuk marah, untuk benci terhadap takdir Allah, terhadap keputusan Allah ya, yang ditetapkan untuk dia. Nah, wayantaqimalaha, dan dia merasa tidak senang dengan ketetapan tersebut. Fa inna dzalika itharun laha birida wal ghadab ala khaliqiha wa fatiriha. Ya. Karena ini demikian akan mempengaruhi dia. Yang demikian akan lebih dikedepankan dengan sifat ridha. Wa adhamu ma tudfa'u bihi hadhil afat an yu'awwidaha an taghdaba lahu subhanahu wa tardha lahu. Dan perkara yang lebih besar untuk menolak keempat perkara ini, ya, keempat penyakit ini, caranya bagaimana? Kata beliau, an yu'awwidaha an taghdaba lahu, membiasakan diri untuk marah karena Allah, ya, dan ridha karena Allah. Jadi seorang tidak boleh marah kecuali karena Allah, ya. Nah, ini sifat-sifat mukmin yang sempurna, ya. Nah, benci karena Allah dan cinta karena Allah. Nah, jadi tidak semata-mata dia marah kepada seorang karena dirinya, tidak, tapi karena Allah. Ya. Nah, seorang rasa benci dia terhadap seorang, rasa marah ya, terhadap seseorang, hendaknya tetap memperhatikan batasan-batasan. Ya, jangan sampai melampaui batas. Kalau itu bukan dalam perkara agama, ya sudah. Ya. Nah, kita berusaha ridho, sudah. Ya, berusaha memaafkan dia, maafkan orang lain. Nah, kecuali dalam perkara agama, maka seorang disyariatkan untuk marah. Apabila agama Allah Subhanahu wa taala direndahkan, dihina, diolok-olok, maka wajib bagi kita untuk marah. Sebagai bentuk apa? Pengingkaran. Tapi kalau urusannya masalah pribadi, ya marah jangan berlebihan. Ya. Nah, benci berlebihan. Nah, karena ini sangat berbahaya. Sampai-sampai terkadang seseorang rela menjual manhatnya karena benci. Ya, karena marah. Ini urusan pribadi. Ya. Tidak mau ngaji karena benci dengan seorang atau bahkan benci dengan ustadznya misalnya. Ini dalam masalah pribadi ya, bukan masalah agama misalnya. Ya. Kecuali sudah menyentuh masalah-masalah agama atau manhaj. Nah. Fakullama dakhalaha syai'un minal ghadab waridha lahu kharaja minha muqabiluhu minal ghadab waridha laha wa kadza bil 'aks. Nah. Dan setiap kali dakhalaha syai'un minal ghadab, ya, dia dimasuki dengan sifat ghadab, ya, dan dia ridho, dan dia menerima. Nah, sifat ghadab tersebut, sifat marah tersebut, ya, maka dia pun akan menerima kebalikannya. Ya, akan menerima sifat ghadab, artinya sifat ghadab itu akan masuk pada dirinya. Rasa benci dan rasa marah. Wa kadza bil 'aks. Demikian pula sebaliknya. Wa amma syahwatu fada'uha sihatul ilmi wa ma'rifati bi anna ita'aha syahwatiha a'zamu asbabi hurmaniha iyyaha wa man'iha minha. Adapun syahwat, ya, syahwat yang keempat, maka obatnya adalah sihatul ilm, dengan ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Nah, wa ma'rifati bi anna i'ta'aha syahwatiha a'zam asbabi hurmaniha. Demikian pula dengan dia mengetahui bahwasanya ketika dia memperturutkan syahwatnya, itu pada hakikatnya adalah menjadi sebab terbesar untuk dia mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Ya. Dan menjadi sebab dia terhalangi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Nah, ketika seorang memperturutkan syahwat dalam perkara-perkara yang haram misalnya, maka dia akan diharamkan dari perkara itu. Nah, man istajala syai'an qabla awalihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, ya, maka dia akan diharamkan dari sesuatu tersebut. Contohnya seorang yang dia menginginkan warisan, ya, ingin cepat mendapatkan warisan dengan apa? Dengan membunuh orang tuanya misalnya, ya, atau membunuh saudaranya sehingga dia mendapatkan warisan tersebut. Ya, maka akibatnya apa? Akibatnya dia terhalangi dari mendapatkan warisan tersebut. Nah, karena seorang pembunuh tidak bisa tidak mendapatkan waris, ya, memperturutkan syahwatnya sehingga dia dihalangi. Demikian pula seorang yang memperturutkan syahwatnya di dunia, ya. Nah, dalam perkara-perkara yang haram, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Itu akibat terbesarnya, ya. Karena di surga itulah seseorang, ya, bisa apa? menginginkan apa yang dia kehendaki. Nah, melampiaskan apa yang dia kehendaki. Khamr di dunia haram, di surga halal. Nah, kemudian wa hamiyatiha a'dhamu asbab ittisaliha ilaiha. Dan sebaliknya, ya, seorang yang menjaga diri, ya, yang menjaga dirinya dari memperturutkan syahwat, ini menjadi sebab terbesar untuk sampainya dia kepada perkara yang dia inginkan tersebut, yang dia menginginkan syahwat dengannya. Nah, fakullama fatahta 'alaiha baba syahwat kunta sa'yan fi hirmaniha iyyaha. Dan setiap kali engkau membuka pintu-pintu syahwat, maka sesungguhnya engkau telah, ya, berusaha untuk menghalangi syahwat tersebut dari dirimu. Ya. Wa kullama aghlaqta 'anha dzalikal bab kunta sa'yan fi isaliha ilaiha 'ala akmalil wujuh. Dan setiap kali engkau mengunci pintu-pintu syahwat tersebut, maka engkau berusaha, ya, untuk menyampaikan keinginanmu tersebut kepada apa yang engkau syahwati, yang kepada apa yang engkau inginkan tersebut. Nah, jadi setiap kali seorang memperturutkan syahwatnya, ya, pada hakikatnya dia telah menghalangi untuk mendapatkan apa yang diinginkan dia. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi. Fal ghadabu, kemudian dia beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini membuat permisalan untuk empat perkara ini. Fal ghadabu mithlu sab' idza aflatahu sahibuhu bada'a bi aklih. Ghadab, ya, marah, benci, ini seperti sab', binatang buas, hewan buas, yang apabila pemiliknya melepaskannya, ya, maka hewan buas itu akan memangsa dirinya sendiri. Ya. Nah, wa syahwah mithlun nar. Adapun syahwat, ini perumpamaannya seperti nar, api. Idza adramaha sahibuha bada'at bihratiha. Apabila seseorang itu memperbanyak kayunya, ya, memberikan kayu, ya, maka semakin api itu akan membakar dirinya. Ini syahwat seperti api yang bisa membakar seseorang. Wal kibru bimanzilati munaza'atil maliki mulkahu fa in lam yuhlikaka taradaka anhu. Adapun kibir ini seperti kedudukannya seperti apa? Seperti seorang budak yang menentang tuannya. Seorang budak yang menentang tuannya. Ini perumpamaan orang kibir. Ya. Fa in lam yuhlikaka, maka akibatnya apa? Kalau tuannya itu tidak membinasakanmu, ya, tidak menghukum kamu, taradaka anhu, maka tuan tersebut akan mengusirmu. Seorang yang numpang kepada orang lain. Kemudian dia sombong, menentang seorang yang dia telah diberi kebaikan. yang beri kebaikan kepadanya, menentang. Fa in lam yuhlikaka, kalau dia tidak membinasakanmu, minimalnya dia akan mengusirmu. Nah, ini orang kibir. Wal hasad bimanzilati mu'adati man huwa aqdaru minka. Adapun hasad, ini kedudukannya seperti apa? Seperti memusuhi, ya, memusuhi orang yang lebih memiliki kemampuan dari dirimu. Ya. Orang lain lebih mampu dari dia, kemudian dimusuhi. Nah, walladzi yaghlibu syahwatahu wa ghadabahu yafraqu asy-syaitanu min dhillih. Nah, barang siapa yang syahwatnya dan barang siapa yang mampu untuk mengalahkan syahwatnya dan melawan ghadabnya, ya, yafraqu syaitan min dhillih, maka syaitan akan merasa takut terhadap dirinya, terhadap bayangannya, takut. Ya. Syaitan takut terhadap dirinya. Wa man taghlubuhu syahwatuhu wa ghadabuhu yafruqu min khiyalihi. Nah, demikian pula barang siapa yang dia terkalahkan, ya, oleh syahwatnya, demikian pula ghadabnya. Nah, yafruqu man min khiyalihi. Maka, nah, dia akan takut terhadap syaitan tersebut. Ya. Nah, dia akan dihantui rasa was-was oleh syaitan tersebut. Kebalikannya, malah dia yang dihinggapi rasa takut terhadap was-was, ya, oleh syaitan. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nasihat yang sangat berharga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan perkara-perkara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit-penyakit hati yang disebutkan oleh beliau. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.